Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita akan melanjutkan di malam hari ini kajian dari kitab Riyadhus Shalihin, dan kita akan memasuki dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam bab takwa. Setelah kita membaca beberapa dalil yang disebutkan oleh penulis kitab ini, yaitu Asy-Syaikh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah, menyebutkan beberapa dalil wajibnya agar kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Dan di antara bagian dari takwa yang akan bisa menjadikan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang-orang yang baik amalannya, bagian dari takwa yang dengannya seorang akan dihapuskan kesalahan-kesalahan yang telah diperbuatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperbaiki amalan-amalannya. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam salah satu dalil dari Al-Qur'anul Karim, Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah dengan ucapan yang hak. Berucaplah dengan ucapan yang benar, dengan ucapan yang jujur, yang tidak mengandung kedustaan. Maka Allah Azza wa Jalla memberikan balasan, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperbaiki amalan perbuatan kalian. Dan tidak hanya itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni kesalahan-kesalahan kalian. Jika seorang yang beriman itu menghiasi imannya dengan taqwallah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan sebuah perbuatan dosa, dia hiasi dengan penuh harap akan balasan dari Allah Azza wa Jalla akan ketaatan-ketaatan yang dia perbuat. Ketaatan-ketaatan yang dia amalkan. Di samping itu pula, di antara bagian dari taqwa Allah Azza wa Jalla, perwujudan dari takwa kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu berucap dengan ucapan yang benar. Dengan ucapan yang hak, yang tidak mengandung kedustaan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, maka dengannya Allah subhanahu wa ta'ala akan memperbaiki amalan-amalan yang diperbuatnya. Dengannya Allah Azza wa Jalla akan mengampuni segala kesalahan yang telah diperbuatnya. Wa may yuti'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menaati rasulnya, maka Allah Azza wa Jalla akan jadikan dia sebagai seorang yang berhasil, seorang yang selamat dengan keselamatan yang gemilang. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka di sini penulis menulis menyebutkan beberapa dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa di antara tanda kemuliaan seseorang itu dilihat dari takwanya. Mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan mulia di sisi manusia. Dalam urutan hadis dari kitab Riyadhus Shalihin, hadis ini adalah hadis yang ke-69 dari urutan hadis yang pertama dalam bab takwa. Kita baca hadisnya. Bagi yang memiliki kitab bisa melihat hadis yang pertama dari bab taqwa. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qila ya Rasulullah man akramun nasi qala atqahum. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling mulia? Lalu kemudian Nabi bersabda, akramun man atqahum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dialah yang paling bertakwa. Yaitu mereka yang paling bertakwa kepada Allah, itulah orang yang paling mulia di sisi Allah. Luar biasa. Kemuliaan ternyata tidak dinilai dengan harta. Kemuliaan ternyata tidak dinilai dengan nasab keturunan. Kemuliaan di sisi Allah itu tidak dinilai dengan jabatan dan kedudukan. Akan tetapi siapa saja yang paling bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Siapa saja yang paling taat kepada Allah dan juga Rasulnya. Siapa saja yang paling taat akan perintah Allah dan Rasulnya. Dan siapa saja yang benar-benar menjauhi larangan-larangan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Itulah orang yang paling takwa. Faqalu, lalu para sahabat bertanya lagi, laisa an hadza nas'aluka. Qala fa Yusuf nabiyullah ibnu nabiyillah ibni nabiyillah ibni khalilillah. Para sahabat kemudian berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan itu yang kami tanyakan kepadamu wahai Rasulullah. Artinya ternyata yang dimaukan dari orang yang paling mulia itu, mereka tidak menghendaki jawaban itu sebenarnya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ini orang yang paling mulia adalah Nabi menganggap mungkin yang ditanyakan adalah nasabnya, keturunannya. Lalu Nabi menjawab, maka yang paling mulia adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Dia adalah seorang nabi, pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Hamba yang sengaja dipilih oleh Allah, diutus oleh Allah, mendapatkan risalah dan tugas dari Allah subhanahu wa ta'ala. Gak sembarangan orang. Orang kalau sudah punya jabatan, dipilih, diberi kepercayaan, itu tentunya memiliki nilai lebih dibanding yang lainnya yang tidak diberi sebuah kepercayaan. Kedudukannya lebih mulia. Seorang RT itu kedudukannya lebih tinggi dari warganya dikarenakan dia diberi kepercayaan oleh warganya untuk memimpin mereka. Seorang RW lebih mulia daripada RT. Demikian juga seterusnya. Presiden pun lebih dihormati dibanding orang-orang yang berada kedudukannya di bawahnya. Nah, ini diberikan contoh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang paling mulia? Yusuf. Yani Yusuf alaihi salam, dia adalah seorang nabi. Kenapa dia mulia dari sisi nasabnya, keturunannya? Karena beliau adalah putra dari seorang nabi, yakni putra dari Nabi Ya'qub alaihi salam. Nabi Ya'qub adalah putra dari seorang nabi juga. Siapa mereka, siapa dia? Yakni Nabi Ishaq. Nabi Ishaq alaihi salam. Ternyata Nabi Ishaq pun juga seorang nabi yang ayah beliau sebagai kakeknya dari Nabi Ya'qub alaihi salam adalah Nabiullah Ibrahim, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Silsilah manusia mulia. Ya. Nabi Yusuf putra dari nabi. Naam. Ayah Nabi Yusuf putra dari seorang nabi, yakni kakeknya pun nabi. Buyutnya juga nabi, luar biasa. Qala qalu laisa an hadza nas'aluka, kata para sahabat, bukan ini yang kami tanyakan wahai Rasulullah. Ternyata para sahabat tidak menanyakan yang itu. Bukan perkara yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa an ma'adinil arabi tas'aluni?" Apakah tentang nenek moyang orang-orang Arab yang kamu tanyakan kepadaku? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil islami idza faquhu muttafaqun alaih." Yani orang yang mulia dari nenek moyang kalian dari kalangan Arab itu adalah mereka yang pada masa jahiliyah, ya, mereka adalah orang yang mulia. Nah, mereka pada masa jahiliyah orang yang mulia, dan mereka pun juga di masa Islam ini juga sebagai orang yang mulia. Kemuliaan mereka pada masa jahiliyah adalah kemuliaan mereka pada masa Islam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza faquhu," jika mereka memahami agama. Jika mereka adalah orang yang faqih, orang yang difahamkan terhadap agama ini. Al hadis rawahu al Imam al Bukhari wa Muslim rahimahumullah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini di sini ada satu dalil. Ya. Apa dalil apa? Dalil tentang kemuliaan seorang insan itu adalah yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi ditanya oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, aman akramun nas, siapa manusia yang paling takwa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atqahum lillah. Ya. Yaitu orang yang paling takwa di antara mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. kita katakan benar. Hal ini sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an. Dalam surat Al-Hujurat Allah Azza wa Jalla berfirman, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala di antara kalian adalah yang paling takwa di antara kalian. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini sebagai pelajaran buat kita. Memandang kemuliaan seorang adalah yang paling takwa di antara mereka. Dia adalah orang yang mulia. Di sini juga terdapat pelajaran dari kitab ini, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, pelajaran buat kita untuk kita lebih yakin, lebih percaya diri, menjauhi sikap minder, kecil hati, ketika apa? Ketika kita tidak bisa meraih kenikmatan-nikmatan dunia. Ya. Ketika ada seorang dia diberikan kelebihan dari nikmatul dunia, maka jangan saingi dia dengan kenikmatan dunia pula. Rendah kita. Ketika mereka diberikan nikmatul dunia, berlomba-lomba dalam nikmatul dunia, maka saingilah mereka dengan nikmatul akhirah, dengan nikmat ibadah, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan minder, jangan kecil hati ketika kita tidak sanggup mendapatkan sebuah karunia Allah Subhanahu wa taala yang Allah obral di muka bumi ini. Seorang muslim, seorang mukmin, seorang kafir, seorang munafik pun akan mendapatkannya. Bahkan hewan yang melata sekalipun, dia akan mendapatkan nikmatul dunia itu. Tapi ingat, nikmat agama, nikmat amalan saleh, taufik dari Allah Azza wa Jalla tidak akan Allah berikan kecuali kepada mereka yang Allah kehendaki saja. Tidak semua orang diberikan nikmat ini. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu jangan kecil hati ketika ada salah satu keuntungan dunia kita belum bisa mendapatkannya. Sabar ya, jangan sampai kita melampaui batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis ini pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan terdapat dalil bahwa manusia menjadi mulia dengan nasabnya. Ya. Apakah bisa nasab itu menjadikan orang mulia? Maka kita nyatakan iya, mulia. Nah, akan tetapi di sini ada syaratnya. Nasab itu bisa menjadi kemuliaan seorang hamba jika apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza faquhu." Dalam riwayat ya disebutkan "idza faqihu." Apabila orang tersebut memahami ilmu-ilmu agama, diberi kefaqihan untuk memahami perkara agamanya, maka dia diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hanya sebatas nasab saja. Tapi dia tidak beramal saleh. Hanya sebatas nasab saja dia bernasab dengan nasab mulia. Nasab yang mulia dalam Islam adalah Bani Hashim. Ya, sebagaimana nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dengannya Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Quraisy dari kalangan Bani Hashim adalah kemuliaan, ya, kemuliaan. Nasab ini bisa menjadikan seorang mulia. Jika suku Quraisy itu bukanlah suku yang paling mulia, tidak akan lahir darinya seorang nabi yang mulia. karena seorang rasul tidak dibangkitkan, karena seorang rasul sallallahu alaihi wasallam tidak dibangkitkan kecuali dari perut yang paling mulia dan paling tinggi nasabnya. Jadi tidak sembarang orang diangkat sebagai nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah orang-orang dari kalangan orang terhormat bangsawan. Nah, keturunan para bangsawan. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi yang harus kita perhatikan di sini, ternyata nasab, hanya sebatas nasab itu belum bisa menjadikan seorang itu mulia di sisi Allah. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan persyaratan, jika dia benar-benar faqih terhadap ilmu agama, tentunya dia pun juga mengamalkan ilmu tersebut. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita lihat bagaimana sirah perjalanan para ulama terdahulu. Tidak sedikit di antara para ulama terdahulu lahir dari kalangan orang-orang yang mungkin di mata masyarakat, ya, di mata masyarakat, di sosialnya, itu mungkin orang yang rendah, ya, rendah jika dilihat dari sosial kemasyarakatannya, dari mungkin kedudukannya di masyarakat. Hanya sebatas orang biasa, kebanyakan juga dari mereka dari kalangan budak. Namun Allah Subhanahu wa taala yarfa'u bihadzal ilm wa yad'u bihi akharin. Allah Azza wa Jalla mengangkat derajat dengan ilmu agama yang dimilikinya, dan Allah Subhanahu wa taala merendahkan yang lainnya dikarenakan ilmu agama yang dimilikinya. Ternyata mereka diangkat derajatnya oleh Allah, mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun mereka tidak punya kedudukan, walaupun mereka tidak punya jabatan, tapi yang dimiliki oleh mereka adalah ilmu dan pengamalan. Akhirnya umat ini mendekat kepadanya, ya. Umat ini mengambil ilmunya berbondong-bondong dari segala penjuru negeri menimba ilmu kepada dirinya. Luar biasa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu tersebut. Barakallahu fikum. Berbeda halnya dengan orang yang mulia karena nasabnya, tapi dia bukan seorang yang faqih, terlebih lagi dia bukan seorang mukmin. Tetap rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala walaupun nasabnya adalah dari nasab kalangan orang yang mulia. Contohnya Abu Lahab. Ya. Abu Lahab dari kalangan Quraisy, salah satu paman Rasul sallallahu alaihi wasallam, putra dari Abdul Muthalib bin Hashim, luar biasa nasab yang mulia. Tapi karena kekafirannya, karena dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi rendah, ditambah lagi karena dia mencela dan mencaci Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan tabban laka ya Muhammad, celaka engkau wahai Muhammad. Akhirnya dia pun juga dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, tabbat yada Abi Lahab, celaka kedua tangan Abu Lahab. Akhirnya dia celaka, ya, dibaca di dalam surat Al-Lahab oleh umat, seluruh umat di muka bumi ini, tabbat yada Abi Lahab, ya, celaka, celaka, celaka, celaka, sekian umat mencelanya, sekian umat mengutuknya. Akhirnya dia menjadi orang yang celaka. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, maka dari itu kemuliaan di sini tidak dilihat dari nasabnya. Kemuliaan di sini tidak bisa dilihat dari darah kita ini, apakah darah merah ataukah darah biru, apa kita keturunan orang bangsawan ataukah kita keturunan orang rendahan, apa kita sebagai pejabat ataukah hanya sebatas rakyat. Tidak dinilai dengan itu kemuliaan, tapi kemuliaan itu dinilai dengan ilmu. Maka dari itu tidak mengapa jika kita itu ghibtah, Ghibtah adalah iri atas kenikmatan yang dimiliki oleh saudaranya, berharap kenikmatan itu ada pada dirinya. Boleh kita ghibtah kepada seseorang, berharap kemuliaan juga dengan ilmu yang telah didapatkan. Boleh. Barakallahu fikum. Mengikuti seorang yang berilmu bil hujjati wad dalil, meneladani mereka dikarenakan mereka meneladani sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu boleh, bukan dikatakan sebagai seorang yang taklid. Jangan dikatakan sebagai seorang yang ta'assub. Nah, ta'assub, fanatik, buta, taklid itu adalah salah satu sifat jahiliyah yang mendasari sikapnya itu adalah ya, bukan hujjah dan dalil, tapi karena ikut-ikutan. Karena yang diikuti adalah seorang yang kaya, karena yang diikuti adalah orang yang banyak pengikutnya. Bukan itu sebagai dasar dari seorang, meneladani seorang adalah seberapa kuat orang tersebut beramal dan berpegang teguh dengan Al-Quran was-sunnah, sebagaimana kita meneladani para salafunas solihin. Kita jadikan mereka sebagai teladan dikarenakan gigihnya dan tegarnya mereka dalam meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai mereka dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sampai mereka menemui ajalnya dalam keadaan mereka istiqomah di atas jalannya. Luar biasa. Kita boleh mengikuti mereka. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, As-sabiquna al-awwalun minal muhajirina wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu anhu. Ya, orang-orang yang awal-awal masuk ke dalam Islam dari kalangan muhajirin dan dari kalangan ansar, dan siapa saja yang mengikuti mereka dengan baik. Dalam ayat ini ada kesempatan bagi siapa saja generasi setelah mereka, yakni generasi yang datang setelah para sahabat. Nah, untuk bisa meniru dan mencontoh kaum muhajirin dan ansar, karena kuatnya mereka meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa janji Allah? Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Mereka akan dimasukkan ke dalam jannah Allah subhanahu wa ta'ala yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ini juga bagian dari takwa kaum muslimin. Ya. Meneladani orang-orang solihin, tentunya dengan ilmu, bukan dengan taklid buta. Meneladaninya dengan hujjah dan dalil. Ilmu-ilmu yang kita pelajari sekarang ini, di masa-masa penuh fitnah, maka harus diamalkan. Praktekkan ilmu yang dipelajari dalam menimbang hak dan batil. Mana hak, mana batil, timbang dengan ilmu secara jujur tentunya. Qawlan sadidah, dengan ucapan yang hak, dengan ucapan yang benar, dengan ucapan yang lurus. Nah, adil dan sportif. Jangan menilai sesuatu itu dengan atifiyah. Jangan menilai sesuatu itu karena tersinggung. Jangan menilai sesuatu itu karena sakit hati. Jangan. Kita akan rugi. Kita akan disetir dengan perasaan tentunya. Namanya perasaan itu muncul dari hawa nafsu. Wan nafsu la ammaratun bisu. Dan hawa nafsu itu pasti akan memerintahkan kepada kejelekan. Akan membuat kita tidak adil dan sportif. Letakkan manhaj salaf ini di atas kepala-kepala kita. Hilangkan ya, kepentingan-kepentingan, ketersinggungan pribadi. Nilai semua dengan akidah dan manhaj, insyaallah kita akan selamat. Insyaallah ukhuwah akan terjaga jika masing-masing dari kita berpegang dengan prinsip ini. Menjadikan Al-Qur'an was sunnah sebagai timbangan dalam menentukan hak dan kebatilan. dan tidak didominasi dengan perasaan dan ketersinggungan atifiyah, sehingga sikap kita tidak ilmiah, sehingga sikap kita tidak mencerminkan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita cukupkan sampai di sini kajian kita di malam hari ini. Hadis yang pertama dalam bab takwa, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kekokohan untuk kita berada di atas siratul mustaqim, dan semoga Allah azza wa jalla benar-benar menguatkan, memberikan manfaat dari ilmu kita untuk kita menentukan mana yang hak, mana yang batil. Wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.